akhirnya jadi pemenang yang kita yakini. Aku mulai bosan dengar dan kata-kata, aku mulai buat dengar dan ceritamu. Aku sudah lelah dengar harapan, aku mulai buat dengar dan ceritamu. Dengar